الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، mengetahui kebaikan untuk mengerjakannya dan memahami keburukan, supaya waspada darinya, adalah merupakan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Di sana ada beberapa keburukan yang dapat memudaratkan kepada dunia seseorang, apalagi akhiratnya. Keburukan tersebut ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahabat ini berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u Allah dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat perkara. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketahuilah ikhwani hafizakumullah, bahwasanya tujuan kita belajar, tujuan kita ngaji, tujuan kita talabul ilmi adalah untuk diyakini dan diamalkan. Fal amal thamaratul ilmi. Amalan itu adalah buahnya ilmu. Buat apa kita banyak belajar tapi tidak pernah dijalankan? Kalau ilmu cuma sebatas kepingan pengetahuan yang tertumpuk di benak seseorang tanpa terlihat nyata di dalam gerak-geriknya, tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari, maka ilmu ini akan menjadi malapetaka. Karena kelak pada hari kiamat kita tidak akan bisa bergerak. Kaki kita ini tidak akan bisa bergeser di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yazulu qadamu ab. Kaki manusia ini tidak akan bisa bergeser di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yus'al, sampai dia ditanya. Anna ilmihi madha amila fih. Ilmu dia sudah dipakai apa anda? Ilmu dia sudah digunakan apa tidak? Betapa banyak di antara kita sudah belajar hadis, fikih, ilmu. Tapi kalau dia mati, hubungan dia dengan orang tuanya sangat memprihatinkan. Di antara kita yang sudah belajar fikih, akidah, tauhid, belajar ilmu syar'i, muamalah dengan tetangganya, temannya, karib kerabat, jauh sekali dari bimbingan ilmu. Yang seperti ini, apa manfaat daripada dia belajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah tidak akan mungkin meminta perlindungan kecuali beliau takut dari perkara tersebut. ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Mungkin saja untuk tujuan duniawi, ingin mendapatkan gelar ustaz supaya dipandang, status sosialnya naik, suka kalau disebut kiai ataupun gus. Atau ilmu yang digunakan untuk menyombongkan diri, dianggap dirinya lebih, meremehkan orang lain, atau digunakan untuk mengalahkan seniornya, dia ingin semua orang merujuk kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man talabal ilma liyujaribihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama, ilmu dibuat sombong-sombongan. Au yumari bihi sufaha, menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Jidal, adu argumen paling asik. Kalau sudah duduk berjam-jam, isinya perdebatan. Au yusrifuhu anhu wujuhun nas, wujuhan nas, atau memang dia menginginkan dengan ilmu itu supaya mata-mata manusia, semua orang tertuju kepada dirinya. Ingin jadi nomor satu. Adkhalahullahu nar. Allah subhanahu wa ta'ala celupkan dia ke dalam api neraka. A'udzubillah. Atau menuntut ilmu tujuannya supaya mendapatkan jaringan yang luas, harta, kekayaan. Popularitas, viral yang dia maksud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menegaskan, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang dia tujukan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, "La yatrubuhu illa liyusiba bihi 'ardhan minad dunya," akan tetapi dia menuntut ilmu untuk mendapatkan sedikit daripada maksud dunia. Tadi yang sudah kita sebutkan, pengen sebagai rujukan dan lain sebagainya. Jangan sampai ada orang yang mengunggulinya, semua harus melewati dia. Penyakit-penyakit hati, suka tampil, cinta kepemimpinan, hubur riasa, hubur zuhur, asik dengan kekuasaan, dengan nama agama, dengan nama ilmu, dengan nama din, yang mestinya dia mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, kemudian dia menginginkan supaya bisa beribadah di atas petunjuk, tapi dia menuntut ilmu tersebut untuk mendapatkan gemerlap duniawi, bagian daripada maksud dunia. Lam yarih raihatal jannah, dia tidak mencium bau surga. Oleh sebab itu, pada poin yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bisa mengantarkan seseorang kepada sikap takwa. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari hati yang tidak khusyuk. Tapi takut. Hati yang tidak pernah tenang. Hati yang tidak pernah tenteram. Padahal tujuan diciptakannya hati supaya tunduk kepada penciptanya. Kalau senantiasa hati ini tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk disirami dengan hidayah, taufik. Kalau tidak seperti itu, hati menjadi gersang. Hati ini kering. Hati ini kaku. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Sungguh celaka hati-hati yang sudah membatu dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika fi dhalalim mubin. Mereka berada pada kesesatan yang nyata. Hati yang sudah apa? Mati. Ada seseorang pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ashku ilayya qaswata qalbi." Wahai imam, wahai guruku, aku mengeluh kepada engkau mengenai kerasnya hatiku. Jarang dia menangis karena Allah. Air matanya tidak pernah berlinang karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mengeluh kepadamu mengenai kerasnya hatiku. Kata Hasan al-Basri, hadzibhu bidzikrillah. Tanda Anda kurang berzikir kepada Allah, maka lelehkan hatimu dengan itu. Banyak-banyak berzikir. Nah, kerasnya hati ini bisa kita obati dengan ma'rifatullah. Semuanya kembali kepada ilmu syar'i. Mengetahui Allah dengan apa? Uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat. Oleh sebab itu kita diperintahkan ketika menjalankan ibadah sholat dengan penuh apa? Khusyuk. Datang ke masjid, jangan terburu-buru, jalan normalnya saja, santai. Khawatir ketika dia cepat-cepat supaya mendapatkan sholat, akhirnya masuk ke masjid, nafasnya ngos-ngosan. Gimana dia kemudian akan mentadaburi apa yang terdapat di dalam sholat? Begitu pula kita dilarang dalam keadaan lapar, ada makanan dihidangkan, kemudian kita meninggalkan untuk mengerjakan sholat. La sholata bihadrati ta'am. Tujuannya untuk ini semua. Jangan ada sholat ketika hidangan dihadapkan. Bukan berarti kemudian kita mengedepankan hak kita daripada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Justru di antara hak Allah kita sholat dengan penuh khusyuk. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penuhi dulu hajatmu, baru setelah itu ibadah. Larangan pula sholat dalam keadaan menahan, buang angin ataupun buang air, kecil maupun besar. Ini akan menghilangkan tumakninah, konsentrasi buyar dalam sholat. Begitu pula Rasulullah SAW. Di antara tata cara supaya bisa khusyuk di dalam sholat, beliau menghayati Ketika sampai pada ayat rahmat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati ayat-ayat azab, beliau meminta perlindungan. Ketika melewati ayat-ayat yang berisi pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertasbih. Ini membuat hati apa? Khusyuk. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Kepuasan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai. Patokannya bukan harta. Betapa banyak orang yang konglomerat, jutawan, tapi dia gak pernah merasa aman. Selalu saja kurang. Padahal semuanya dia punya. Jiwa yang tidak pernah apa? Puas. Artis-artis di puncak karirnya, tahu dia lompat dari atas gedung yang paling tinggi, tiba-tiba ditemukan mati di kamar mandinya, sudah overdosis. Pemusik dengan sekian banyak kenikmatan harta yang dia sudah gunakan, dia akhiri kehidupan dengan menggantungkan diri di bawah kipas angin. Kepuasan jiwa tidak bisa diukur dari materi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat kenikmatan, laisal ghina an kathratil 'arad. Kekayaan itu bukan kaya materi, bukan kaya nominal. Wa innamal ghina ghina nafs. Akan tetapi kekayaan adalah kayanya jiwa, kayanya hati. Orang kalau tidak pernah puas, semua norma-norma akan ditabrak. Nilai-nilai dan batasan-batasan agama dia akan tidak hiraukan. Semua diterjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita hakikat keberuntungan, qad aflaha man aslam. Sungguh bahagia, sungguh menang, sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki kecukupan. Nabi sallam bersabda, ini keberuntungan. Cukup saja sudah alhamdulillah. Wa qanna'ahu Allah bima ata, kemudian dia qanaah. Tak pernah merasa kurang atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak ya tak apa, bersyukur. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dia puji. Dia pakai, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika susah. Baru dia ngaji, baru dia berbisik-bisik dalam sholatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dapat musibah. Tapi kalau sudah lapang, lupa. Kalau sudah senang gak ingat. Maka pada poin yang ketiga, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan untuk mengobati ini, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kolong jembatan. Alhamdulillah kita masih bisa tidur nyenyak, tidur enak di atas kasur, ditemani dengan istri. keluarga yang utuh, ditambah lagi kita punya keturunan. Unduru ila man huwa tahtakum dunakum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu, jangan melihat orang yang di atas kamu. Karena itu dapat mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa min du'ain la yustajabu laha. Dalam riwayat yang lain, wa min du'ain la yusma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabahi, permintaan kita yang tidak dikabulkan. Ini hamba yang paling merugi, karena kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji. Janji Allah dalam Al-Qur'an. Ud'uni apa? Astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kasih. Berdoalah kalian kepadaku, aku beri. Tapi kok kenapa kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung datang? Bukan berarti Allah ingkar janji. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lupa. Kita perlu introspeksi, bisa jadi kita ini belum masuk kuota. Kita ini tidak masuk kriteria. Kita bukan orang-orang yang memenuhi syarat di dalam pengabulan doa. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, kata Syakik al-Balkhi rahimahullah, marra at-tabi'i al-jalil, suatu ketika seorang tabi'in yang mulia yang bernama Ibrahim ibn Adham rahimahullah, muridnya para sahabat, Ibrahim ibn Adham masuk dan melewati Suq al-Basra, pasar di kota Basra di negeri Irak. Melihat ada Ibrahim ibn Adham, seorang alim besar pada zaman beliau pun didatangi oleh para pedagang, datangi oleh masyarakat yang ada di pasar tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Abu Ishaq, ini kunyahnya Ibrahim bin Adham, wahai Abu Ishaq, qala Allah Ta'ala, menyebutkan tadi firman Allah yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, doalah kepadaku, saya akan kasih, saya akan ijabai. Wa nahnu nad'u Allah fala yustajabu lana. Tapi kenapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak diijabahi, padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji? Maka dijawab oleh Ibnu Adham rahimahullah, li anna qulubakum matat bi asyrati asya. Hati-hati kalian ini sudah wafat dengan 10 perkara. Hati-hati kalian sudah tenggelam. Yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqa. Kalian kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi hak-hak Allah tidak pernah kalian berikan. Kalian kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi hak-hak Allah tidak pernah dikerjakan. Kalian tahu hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak pernah ditunaikan. Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Tiap hari kalian baca Al-Quran, tapi kalian tidak pernah mengerjakannya. Ini kalau dibaca. Kadang-kadang Al-Quran cuma buat pajangan di rumah, nanti dibuka bulan Ramadan. Sebagian orang bahkan tidak pernah dibuka. Di malam hari tidak pernah dibaca, di siang hari tidak pernah diterapkan. Kalian membaca Al-Quran, tapi isinya tidak pernah kalian kerjakan. وَزَعَمْتُمْ حُبَّ نَبِيِّكُمْ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ. Kalian klaim cinta kepada Nabi SAW, tapi kenyataannya kalian menyelisih sunnahnya. Nabi SAW cuma dijadikan sebagai slogan saja, buah bibir. Cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, perjuangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ditinggalkan, malah cinta dengan kebid'ahan. Agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah, dikurangi, dimodifikasi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalian telah za'amtum, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ajaran Nabi kalian jauhi, kalian tinggalkan. Wa qultum anna syaitana lakum aduwan wa wafaqtumu. Kalian mengikrarkan bahwasanya syaitan itu sebagai musuh, tapi kalian senang dengan dia. Kita tahu syaitan ini merupakan musuh yang nyata, tapi kita asik dengan godaannya. وتشتاقون الجنة ولم تعملوا لها. Kalian rindu kepada surga, tapi kalian tidak mau mengikuti jalan menuju ke surga. Apa jalan menuju surga? Ya, perkara-perkara yang tidak disenangi. Jalan yang penuh dengan magari, rintangan dan tantangan. وَتَخَافُونَ النَّارِ. Yang keenam, وَلَمْ تَهْرُبُوا مِنْهَا. Kalian takut dari api neraka, kalian khawatir disiksa, tapi kalian tidak mau lari darinya, kalian tidak mau kabur dari api neraka. Apa isinya jalan neraka? Dipenuhi dengan syahwat, perkara-perkara yang enak. Perkara-perkara yang nyaman. Wa annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu laha. Yang ketujuh, bahwasanya kematian itu hak, pasti dan pasti akan terjadi. Kalian tidak pernah mempersiapkan untuknya. Kalau hamba yang bijak, dia akan perbanyak perbekalan menuju kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khaira zadi taqwa, sebaik-baiknya perbekalan adalah taqwa. Kita tahu kematian itu pasti akan datang, dan kalau sudah datang, ajal tidak akan terlambat walau sesaat, dan tidak akan maju walau sesaat, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Tapi masalahnya kalian tidak pernah mempersiapkan untuk kematian. Yang kedelapan, wanshaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Yang kedelapan, kalian suka sibuk mengorek-orek aib orang lain, dan kalian lupa kalau kalian ini juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Suka ngunem, suka ngumpat, suka gunjing. Aib-aibnya manusia dia catat, apalagi dia kumpulkan, dijadikan untuk menjatuhkan saudaranya, senjata untuk melumpuhkan dia dengan kekurangan dan aib-aib tersebut. Ada saja dosa, apalagi tidak ada aib-aib yang dibuat-buat. Kalian sibuk dengan kesalahan orang lain, dan kalian lupa kalau kalian ini juga punya banyak sekali kekurangan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Kalian terima nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak pernah bersyukur kepadanya. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan siang dan malam, tapi kita banyak lupa. Malah kita memberikan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru biha. Tiap saat kalian iringi jenazah, kalian kuburkan mayat-mayat. Wa dafantum mautakum, kalian kuburkan jenazah-jenazah, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya, bahwasanya dunia ini hanya sementara, bukan terminal terakhir. Kita cuman sekedar numpang di sini. Kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Bisa jadi sekarang kita yang membawa keranda, bisa jadi besok kita yang dibawa. Saat ini kita masuk ke kuburan, bisa jadi berikutnya kita sudah tidak bisa pulang. Wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru biha. Kalian kubur jenazah-jenazah kaum muslimin, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Tidak pernah mengingatkan kalian kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dunia dengan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulubakum matat bi asyrati asya, hati-hati kalian wafat dengan 10 perkara ini. Yang pertama tadi apa? Para thalaba. Nah, araftum Allah lam tu'addu haqqan. Mengenal Allah tapi tidak pernah ditunaikan haknya. Yang kedua, qara'tumul qur'ana wa lam ta'malu bi, baca Al-Qur'an tapi tidak pernah diamalkan. Yang kedua, yang ketiga. Naam za'amtum hubba nabiyikum wa taraktum sunnata. Mengklaim cinta kepada Nabi tapi tidak pernah. Naam, bahkan meninggalkan sunnahnya. Yang keempat. Nah, menjadikannya sebagai wali, bahkan menjadi pemimpinnya, imamnya, padahal dia mengetahui syaitan adalah musuh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima. Nah, tashtaquna al-jannah wa lam ta'malu laha. Rindu, pengen masuk surga. Cuma sekedar pengen saja. Jalannya tidak pernah dia ikuti. Yang keenam. Takhafuna an-nar walam tahrubu minha, takut, cuma sekedar takut saja. Tapi amalan-amalan neraka dia kerjakan, tidak pernah kabur, tidak pernah lari dari badan neraka. Yang ketujuh. Anal maut haq walam tasta'iddu laha, kematian pasti akan datang kepada kita dan kita tidak pernah mempersiapkan untuk hari itu. Yang kedelapan. Ishtaghaltum uyuban nas wa lam, kalian sibuk dengan aib-aib manusia, wa taraktum uyubakum, dan kalian meninggalkan aib-aibmu. Nah, yang ke-9. Wa akaltum ni'am Allah wa lam tu'addu syukraha, kalian ambil nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi kalian tidak pernah mengembalikan nikmat itu dengan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ke-10, yang terakhir. Wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru biha, kalian iringi jenazah, kalian kuburkan mayat-mayat kalian tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Fa kaifa yustajabu lakum, kata Ibrahim ibn Adham, bagaimana doa-doa kalian akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Keadaan kita seperti ini. Fa kaifa yustajabu lakum? Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan-permintaan kamu? Intinya masalah itu ada pada diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala janjinya hak, janjinya pasti akan dipenuhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak pernah khusyuk di dalam beribadah kepadanya, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak pernah didengar. Ini mungkin tausiah singkat pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.